إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر إخواني أعزني الله وإياكم نحمد الله عز وجل. Kita memuji Allah Azza wa Jal wa nashkuruhu, dan kita bersyukur kepada-Nya atas limpahan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya adalah nikmat dimudahkannya kita dan diberikannya taufik kepada kita untuk kita talabul ilmi, menimba ilmu adalah ilmu din, ilmu agama. Hadis yang sering kita sebutkan, dan hadis ini adalah dari sekian hadis yang mestinya mendorong kepada kita untuk kita memiliki semangat dalam talabul ilm, dalam bertafakuh fi dinillah, mendalami, memahami agama Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki berupa kebaikan, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya untuk memahami, Allah akan fahamkan dia dalam perkara agama ini. Dan namanya faham tidak lain adalah dengan cara mengkaji, mendalami, mempelajarinya. Maka itu adalah kunci untuk mendapatkan kebaikan dari si Allah Subhanahu wa taala, sehingga mencari ilmu pun hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Walhamdulillah, kembali malam hari ini dengan hidayah dan taufik dan nikmat-nikmat Allah berupa kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kembali kita bisa bertatap muka, melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan ini bagian dari tambahan amal soleh kita, menjadi sebab Allah Ta'ala berikan barokah kepada kita dan dijadikannya semoga ilmu yang kita kaji sebagai ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk al-a'mal jariyah, amalan-amalan yang terus mengalir pahalanya. Idza matal insanu in qata 'amaluh, kalau meninggal anak manusia maka terputuslah amalannya. Illa min ihdas salas, kecuali dari salah satu dari tiga amalan, di antaranya al ilmun yuntafa'u bih, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Setelah dikaji, setelah dipelajari, diamalkan, telah bermanfaat, apalagi manfaatnya akan lebih lagi kalau disampaikan, didakwahkan kepada yang lain. Ma'asyiral ikhwani fid din, jazakumullah iyyakum, pada kajian kita sebelumnya kita telah bahas sebagai tambahan dari pembahasan bab syurutish shalah, bab tentang syarat-syarat salat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, yaitu berupa pembahasan masalah an-niyah, tentang niat. Di antara masalah yang lainnya tentang masalah niat adalah mahallun niyah. Kita telah kaji pengertian niat dan dituntunkannya, disyariatkan niat, termasuk ketika sholat, ketika hendak sholat, dan telah kita kaji hukum menjaharkan dan melafadzkan niat. Sekarang mahallun niyah, tempat niat. Setelah kita mengetahui bahwasannya melafadzkan niat itu tidak ada tuntunan, sehingga tidak ada datang nas dalil yang menyebutkan baik secara ucapan Rasul ataupun perbuatan Rasul ataupun takrir dari Rasul, tidak ada. Juga tidak pernah diajarkan oleh Rasul kepada seorang sahabat pun, dan tidak pernah dilakukan oleh seorang sahabat pun. Menjaharkannya, begitu juga pendapat yang rajih adalah juga tidak dituntunkan, tidak disunahkan talafut, sekalipun tidak menjaharkan, melafadzkan niat, sekalipun tidak mengeraskan, maka itu juga tidak ada tuntunan, tidak ada sunnah, tidak disyariatkan. Sekarang pembahasannya adalah mahallun niyah, tempat niat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-22, beliau menyatakan niyatu taharati min wudu'in aw ghuslin aw tayammumin was-salati was-siyami wal-hajji waz-zakah wa kafarati wa ghairi dzalika minal ibadat la tafstaqirru ila nutqil lisan bittifaqi a'immatil Islam bal inniyatu mahalluha al-qalbu dunal lisan bittifaqihi. Kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, niat taharah baik berupa wudu, mandi ataupun tayamum, begitu juga niat sholat, puasa, haji, zakat, menunaikan kafarah dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah itu tidak butuh untuk diucapkan oleh lisan. Dan ini pun kesepakatan para imam-imam kaum muslimin. Namun niat itu adalah tempatnya di kolbu. Nah, di kolbu, jantung. dibahasakan umumnya hati. Tempatnya ada di kolbu, dunal lesan, bukan pada lesan, biktifakim, dengan kesepakatan ulama'ul muslimin. Falau lufidho bilisanihi ghalaton bikhilafi ma nawa fi qalbi. Kalau sekiranya dilafadzkan dengan niatnya, maka yang demikian adalah kesalahan. Berbeda ketika dia meniatkannya dalam kalbunya, dalam hatinya. Kanal i'tibaru bima nawa, maka yang teranggap adalah apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan oleh hati dan apa yang diucapkan oleh lesan, yang teranggap adalah yang diniatkan oleh hatinya. Karena itu adalah tempatnya niat. Walam yadkur ahadun fi dzalika khilafan. Tidak ada seorang pun yang beda pendapat dalam hal ini. Illa anna ba'da muta'akhiri ashabi syafi'i kharaja wajhan fi dzalik. Kecuali sebagian orang-orang belakangan dari pengikut-pengikut Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, pengikutnya Imam Syafi'i, mereka punya pendapat sisi yang lain dalam masalah itu. Wa ghallathu fi a'immatu ashhabi, dan mereka salah sebagian daripada imam-imam yang punya pendapat demikian dari kalangan sebagian dari kalangan madzhab Syafi'iyah. Wa kana sababu ghalati anna Syafi'i qol, yang menjadi sebab di antara sebab kesalahannya ketika mereka mendapati ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, inna sholata la budda minan nutqi fi awaliha. Sholat itu mesti ada lafaz di awalnya. Sholat itu mesti ada berupa lafaz di awalnya. 6. Yang beliau mengatakan secara nas adalah, idza nawa hajjan au umratan ajza'a wa illam yatalaffat. Walaysa kas-salati la tasihhu illa binutqi. Imam Syafi'i mengatakan, apabila dia meniatkan haji atau umrah, maka sah. Niat saja, niat dalam hatinya sah. Niat haji atau umrah. Wa illam yatalaffat, sekalipun dia tidak melafadzkan. Walaysa kas-shalah, tidak seperti salat, la tasihhu illa binutqi, tidaklah sah salat kecuali harus dengan ucapan, dengan diucapkan. Nah, sebagian pengikut Imam Syafi'i mendapati ucapan ini yang mereka terjatuh ke dalam kesalahan memahami pendapat Imam Syafi'i ini, ucapan Imam Syafi'i ini, mereka memahami yang dilafadzkan itu adalah niat. Mereka memahami ucapan Imam Syafi'i itu adalah niat. Nah, dan ini adalah kesalahan. Karena yang dimaukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah yang dilafadzkan itu adalah takbir memulai sholat. Nah, Allahu Akbar itu harus dilafadzkan takbir, karena itu menjadi syarat, menjadi rukunnya sholat. Adapun kalau haji dan umroh, dia niat saja itu yujzik, sudah sah sekalipun tidak melafadzkan, ya ini tidak melafadzkan talbiyah. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Nah, karena talbiyah itu tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun. Nah, yang menjadi rukun adalah ihram, tawaf, sa'i. Nah, menjadi rukun. Hanya jazakumullah. Jadi kalau dia misalnya tidak menyatakan, tidak melafadzkan labbaikallah hajjan, labbaikallah umratan, niat dalam hatinya saja sah haji dan umrahnya. Bedanya dengan salat, kata Imam Syafi'i, harus binutki, harus dilafadzkan. Yang dimaksudkan dilafadzkan adalah memulainya itu dengan takbir. Allahu Akbar. Itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Maka di kalangan mazhab Syafi'iyah sendiri ada beda pendapat. Ini sebagian yang berpendapat harus melafadzkannya. Nah, Imam Nawawi rahimahullah termasuk dari imam min a'immati Syafi'iyah. Imam Nawawi beliau berpendapat tidak melafadzkan niat. Nah, ini hanya jazakumullah. Jadi arada safi bidzalika takbir wajib fi awaliha, kata imam kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang dimaukan, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i adalah takbir yang wajib diucapkan di awal kalinya, takbiratul ihram. Fadanna hadzal ghalid anna Syafi'i arada an nutqa bin niyyah. Nah, orang yang salah ini menyangka yang dimaukan oleh Imam Syafi'i adalah melafadzkan niat. Faghallatahu ashabu Syafi'i jami'uhum. Maka dia pun salah. Nah, pengikut-pengikut Imam Syafi'i dalam hal ini yang berpendapat melafadzkan niat ini salah. Menyangka, mengira ucapan Imam Syafi'i tersebut. Di antaranya yang dikenal pertama yang salah memahami ucapan Imam Syafi'i ini, dari di antara tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah adalah Abu Abdillah Az-Zubairi. Kenal Abu Abdillah Az-Zubairi yang berpendapat yakni melafadzkan niat. Dia memahami ucapan Imam Syafi'i tersebut. Sekarang, kalau sekiranya memang yang dimaukan oleh Imam Syafi'i itu adalah melafadzkan niat, ya dalam sholat, melafadzkan niat, maka ikhwan jazakumullah, kita telah mempelajari bahwasanya pendapat Imam Syafi'i adalah di antara sekian pendapat. Tidaklah dihukumi mutlak mesti benar. Nah, maka benar tidaknya adalah dikembalikan kepada kesesuaiannya dengan hujjah, dengan dalil, nas-nas Al-Quran maupun hadis. Dan beliau sendiri sudah menegaskan, in sahha al-hadis wa madhhabi, kalau hadis itu sahih itulah mazhabku. Nah, beliau pun juga menyatakan, idza wajadta qawli yukhaliful hadis, kalau engkau dapati pendapatku itu menyelisih hadis, fatrukil qawli wa khudil hadis, maka tinggalkanlah pendapatku dan ambillah hadis. Nah, jadi ditimbang, tidak mesti serta-merta semua pendapat beliau mesti diambil. Apalagi telah kita mengetahui Imam Syafi'i sendiri dalam banyak hal juga mengalami beda pendapat, perubahan pendapat. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Ada pendapat terdahulu, ada pendapat baru. Demikianlah. Ikhwan bin Azzaqmullah. Maka taruhlah yang beliau maukan itu adalah melafadzkan niat. Maka kita akan timbang juga apakah pendapat beliau ini benar. Ataukah ya ini ada yang lebih benar. Nah. Beliau sebagai seorang bagian termasuk adalah mujtahid. Nah, maka berlaku ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Namun posisinya sebagai mujtahid, kalau salah, ia tetap mendapatkan satu pahala, cuman kesalahannya tidak boleh kita ikuti. Kalau dia benar, maka dapat dua pahala. Dua pahala yang benar pendapatnya, dan karena ia ijtihadnya sudah mencurahkan kesungguhan dan kemampuan untuk menetapkan hukum. Nah, demikian seorang mustahid. Idza istahada fa asaba falahu ajran wa in ahta falahu ajrun wahid. Seorang mustahid kalau dia beristihad dan benar istihadnya baginya dua pahala, namun kalau dia salah satu pahala. Nah, sebagai sudah mencurahkan kesungguhan dan kemampuannya. Adapun kesalahannya kita tidak mengikutinya. Bukan artinya itu menjatuhkan kredibilitas beliau sebagai ulama. Namun kita mendudukan adalah sesuatunya adalah ilmiah. Yang benar katakan yang benar, salah katakan yang salah. Demikianlah. Ikhwanizamullah. Al-haqqu ahaqqu ayyittaba, kebenaran itu adalah lebih berhak untuk diikuti. Adapun person-person, maka yang berhak diikuti secara mutlak adalah hanya Rasul alaih salatu wassalam. Selain Rasul alaih salatu wassalam tidaklah maksum. Tidaklah maksum. Nah, selesai tentang mahalun niyah adalah di qalb, di hati. Selanjutnya adalah mahalun niyah minas salah, posisi niat dalam hal salat. Kapan niat itu? Ketika kita mau salat. Sepakat para ulama bahwasannya niat salat itu ada di saat yakni hendak takbir. Takbiratul ihram. Nah, sepakat para ulama. Sehingga orang takbir Allahu Akbar, dalam hatinya itu mesti ada sudah niat yaitu mau salat. Makanya dia bertakbir. Nah, dan sholat yang diinginkan apa ya, dia sudah ngerti hatinya itu sudah. Walaupun tidak melafadzkan, walaupun tidak menjaharkan. Nah, yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama adalah apakah disyaratkan beriringan dengan takbir atau tidak. Harus bergandengan atau tidaknya. Itulah yang berselisih di kalangan para ulama. Misalnya niatnya tadi, ya, dalam hatinya mau sholat. Sehingga ketika takbir ya sudah dia konsentrasi takbir Allahu Akbar. Nah, tidak lagi ada hatinya untuk meniatkan sholat tertentu. Sudah dia niatkan tadi misalnya, ada jeda dengan takbirnya. Ataukah harus beriringan dengan takbir? Niat baru setelah itu takbir. Imam As-Syafi'i rahimahullah, begitu juga Al-Imam Al-Mundhir, berpendapat wajibnya muqaranatin niat takbir. Beriringan, niat langsung takbir. Ini wajib pendapatnya Imam Syafi'i. Begitu juga Al-Imam Al-Mundhir dalam kitab Al-Awsat. Tidak boleh setelah takbir, tidak boleh sebelumnya ada jeda. Harus gandengan. Ini pendapat beliau. Imam Syafi'i, pendapat Al-Imam Al-Mundhir. Al-Imam Ahmad, begitu juga Abu Hanifah, berpendapat, bolehnya mendahulukan niat sebelum takbir, tapi di zamanin yasir. Jeda waktunya pendek, singkat. Enggak panjang-panjang. Nah, ini sebagian lagi berpendapat seperti Ibnu Hazm, yakni wajib mendahulukan niat dibandingkan takbir, namun mutasilah bihi, langsung nyambung. Ketika sebelum takbir, niatkan dulu di hati, langsung takbir. Nah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Fatawa jilid yang ke-22 halaman 229 beliau mengatakan, al-muqaranatul masrutatu qad tufassaru bi wuqu'i takbir akiban niyyah. Wa hadha mumkinun la su'ubata fihi bal 'amatun nas innama yusalluna hakadha. Wahada amrun daruri lau kullifu tarkahu la'ajazu anhu. Menggandengkan yang disyaratkan tersebut itu sudah dijelaskan, sudah jelas dengan terjadinya takbir seusai niat. Nah, dan ini adalah perkara yang sangat memungkinkan, tidak ada sisi kesulitan. Orang sebelum takbir, sebelumnya niat itu sudah jelas. Mudah perkara yang terjadi. Sehingga kata beliau, keumuman manusia demikian mereka sholatnya. Sebelum takbir itu mesti sudah ada hadir niat dalam kalbunya. Dia meniatkan tidak sholat. Lah sholat apa ya, menyelesaikan waktunya itu sudah disadari oleh masing-masingnya, tidak ada sisi kesulitan dan tidak sisi pula yakni sisi beratnya, dan ini perkara yang daruri, yang mesti yang terjadi. Kalau diharuskan untuk ditinggalkan, tidak melakukan demikian, justru manusia tidak mampu. Ya ini suruh memisah niat. Jangan niat mau takbir itu. Enggak bisa. Mesti namanya mau takbir ini, mau apa kamu takbir? Ya, itu sudah secara otomatis dia mau sholat. Nah, sudah ada keinginan, sudah ada kehendak, ada niat dalam kalbunya. Nah, sehingga ikhwan wa jazakumullah, yang roji dalam hal ini bahwasannya niat itu keberadaannya sebelum takbir. Niat itu keberadaannya sebelum takbir. Takbiratul ihram nyambung dengan takbir tersebut. Dan yakni boleh mendahulukan niat dengan waktu yang ada jeda, ada senggang. Ya. Misalnya seseorang tadi sudah niat mau sholat, ada jeda, tidak langsung takbir. Setelah itu dia ada lagi kesibukan, misalnya benahin apa, baru setelah itu takbir. Langsung takbir. Ada jeda, ada tempo antara niat dengan takbirnya tidak sambung langsung, maka tidak masalah yang demikian. Selama niatnya itu tidak terpotong, tidak dia batalkan. Nah, antara sebelum dia takbir tidak membatalkan niatnya. Dalam hatinya sudah ada keinginan, nggak jadi sholat dulu lah, mau ngerjain yang lain. Nah, berarti dia sudah membatalkan niat yang demikian. Nah, maka ketika dia nanti mau sholat, mesti dia mau takbir itu mesti menghadirkan niat lagi. Mesti ada niat lagi. Nah, ikhwan jazakumullah. Ini pendapat yang rajih. T tempatnya adalah sebelum takbir. Kalau tempatnya adalah setelah takbir, maka tidak sah. Nah, namun keumuman mayoritasnya dan bisa dibilang seluruh manusia, ketika dia sadar mau takbir, itu sudah mesti apa? Mesti sudah niat kalau mau sholat. Jangan menjadi perkara yang memberat-beratkan lagi. Dan itu sudah suatu yang menjadi otomatis istilahnya. Orang mau takbir itu mesti dia mau sholat. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahmatullah. Demikian juga yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan beliau menyatakan yang demikian idza nawassalah qabla adaiha bizamanin yasir au qasir wa mazala mustahaban laha dzikron shahhat salatuhu biittifaqil ulama. Apabila dia niat sholat sebelum menunaikannya dengan jeda waktu yang pendek ataupun agak banyak, selama itu mustahaban laha, terus mengiringi amalan dia mau sholatnya itu secara itu dia ingat mau sholat, maka shahhat sholatu, sah sholatnya. Nah, ittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Sebagaimana yang juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan wal wajib istishabu hukmin niyah duna kikotiha bimakna anau la yanwi kota'aha. Yang wajib adalah terus, yakni menggandengkan, artinya menghadirkan adanya niat itu secara hukum niat, yakni maknanya niatnya itu dia tidak putus, tidak memutuskan, tidak membatalkan niatnya. Berangkat dari rumah mau sholat maghrib, sudah berlakulah sampai dia takbir. Kecuali kalau dia putuskan, nggak jadi sholat lah, berarti di situ batal dan niatnya. Nanti ketika dia mau sholat, dia hatinya dengan sendirinya mau sholat karena tadi sudah batal. Nah, demikian maksud, yakni selama itu mustashaban, terus ada niat tersebut. Artinya tidak memutusnya, tidak membatalkannya. Kemudian masalah yang lainnya, apakah disyaratkan di dalam niat itu ta'yin sholat? Menta'yin menyebutkan, yakni sholat yang dimaukan, yang dituju tersebut. Sholat maghrib kah, atau sholat isya, atau sholat asar, atau zuhur, atau subuh, atau sholat sunnah, apa hukumnya mentakyinnya, menentukan sholatnya tersebut. Jumhur ulama berpendapat ini menjadi syaratnya niat. Yakni sholat itu harus ditentukan mau sholat apa. Nah, walaupun di kolbunya niatnya itu mau sholat maghrib. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ketika seorang mau takbir itu sudah niat, dia sudah. Ya, dengan sendirinya pula, keumumannya manusia, mayoritasnya manusia, sudah dia niat menyesuaikan dengan waktu sholatnya. Dia mau sholat maghrib. Nah, gitu. Ya. Tidak harus, yakni melafatkan dalam kolbunya, saya niat sholat maghrib. Walaupun tidak menyebut kata sholat maghrib, dia sudah ada niat dalam kolbunya. Sehingga misalnya, imamnya kurang rekaatnya, baru 2 rekaat salam. Dia otomatis, ketika tahu ini sholat maghrib, dia mesti mengingatkan imam, subhanallah. Nah, atau imamnya nambah, mau naik lagi 4 rakaat. Diingatkan subhanallah. Nah, apa dia? Walaupun dia tadi tidak menentukan di dalam yakni lafaz harus sholat maghrib, tapi sudah niat maksud dia datang ke masjid mau takbiratul ihram untuk sholat maghrib. Ketika datang isya, takbiratul ihramnya mesti sudah dia niatkan ini mau sholat isya. Sehingga ketika imam misalnya baru 3 rakaat salam, dia sudah ketika dia menyadari ini kurang langsung subhanallah. Nah, kurang. Itulah realita kenyataan yang terjadi. Adapun wajibnya mentakyin otomatis ikhwanul jazakumullah karena innamal a'malu binniat, dalilnya innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung pada niat. Sekarang lebih mudahnya contoh salat qobliyah subuh dengan sholat subuh. Sama-sama 2 rakaat. Sama-sama diawali takbir, diakhiri dengan salam. Sekalipun mungkin bacaannya dibuat sama. Nah, tapi yang membedakan apa? Niat. Orang ketika dia takbir, dia sudah ada itu. Walaupun tidak melafadzkan dalam hatinya, tidak pula menjaharkan, dia sudah hadir niat sholat sunnah. Nah, maka dia kerjakannya di rumah. Tanya, nanti jamaahnya subuh di masjid, selesai sholat sunnah di rumah, 2 rakaat dia pergi ke masjid. Atau ngerjakannya di masjid, 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian nyambung dengan 2 rakaat subuh. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama takbir diakhiri salam. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Itu sudah hadir ketika dia sudah mau takbir itu kita rasakan, kita alami, dan itu yang dialami oleh semua manusia adalah sudah langsung otomatis ini mau sholat sunnah, ini mau sholat wajib. Hal ini sebenarnya diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni dan Imam Nawawi dalam Syarah Majmu' Muhaddab. Itu masalah ta'yin shalah. Walaupun tidak menyebutkan nawaitu sholli maghrib atau nawaitu sholli isya. Walaupun tidak menyebut secara lafaz, tidak pula menjaharkan. Di dalam niatnya sudah ada menta'yin secara otomatis sholat yang ingin dituju, yang dia ingin niatkan. Berikutnya adalah apakah disyaratkan meniatkan fardu. Nah, dalam sholat kan biasanya kalau dalam orang meniatkan lafadznya nawaitu usolli nah maghrib fardun lillah makmuman atau imaman mustaqbilal misalnya, ya kan, salah sarokaat. Awal lagi mau di nggak ya, dilengkapi diawali dari takbir diakhiri dengan salam misalnya. Nah sekarang apakah disyaratkan niat penyebutan fardunya? Pendapat mazhab Syafi'i ya, begitu juga Hanabilah, ada 2 bentuk, ada 2 pendapat di kalangan mereka. Ada yang mensyaratkan penyebutan fardunya sehingga niat sholat duhur harus ada fardun, fardu. Nah, atau waktu duhur nafilah berarti sholat sunnah mau duhur. Yang roji dalam hal ini adalah tidak disyaratkan. Nah, tidak disyaratkan untuk mentakyin fardu atau sunnah. Mentakyinnya lah ya. Adapun secara otomatis hadir di kolbunya niat ini mau sholat maghrib. Ini mau sholat sunnah maghrib atau sunnah ba'diyah maghrib. Itu sudah ada secara otomatis orang mau takbir. Likaunid dur masalahan la yakunu minal mukallaf illa fardun. Namanya seorang mukallaf, misalnya mau sholat duhur, ya, dia sudah ngerti kalau ini wajib. Tidak sekali, walaupun tidak menyebutkan, ya ini sholat fardu, dia sudah ngerti. Sudah paham bahwasannya sholat duhur itu wajib. Makanya dia kerjakan. Harus dia kerjakan. Nah, sama halnya ketika dia mau sholat sunnah, dia sudah ngerti ini adalah sholat sunnah. Walaupun tidak dilafadzkan niatnya, dia sunnah. Dia ngerti kalau dia misalnya tidak sholat, tidak dosa. Kalau dia sholat, dia tambah pahala. Karena sunnah. Beda dengan fardu ketika mau duhur. Dia paham, ini wajib. Harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, dosa. Ini rincian-rincian niat. Satu hal yang memang terwujud apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Yuridullah bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan kepada kalian kemudahan. Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Makanya tidak datang satupun dalil yang menyebutkan nas. Lafad niat itu. Dari mana lafad nawaitu usolli. Fardun, duhron, fardun, salasa rokaat, nah makmuman, ya. Mustaqbilal kiblah, ala toharoh, misalnya, apalagi, nah, bersih dari najis, dari hadas, nah, mengatakan masjid kalau sebelum azan betul. Ya, intinya dua rakaat sebelum kalau dia mau duduk. Kalau nggak mau duduk, ya berdiri aja, nggak apa-apa. Nggak sholat. Walaupun masuk masjid. Dituntunkannya sholat dua rakaat itu ketika dia memang menginginkan duduk. Jangan duduk. Karena hadisnya Rasulullah SAW, Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka rakaatain. Nah, ini sebelum adzan yang saya bilang ini pertamanya sebelum adzan, ya kan? Nah, maka kalau dia mau duduk sholat dua rakaat dulu. Nah, niatnya apa? Ya sholat dua rakaat. Mau dibilang itu tahiyatul masjid, mau dibilang sholat ya ini wajib sebelum duduk silakan. Tahiyatul masjid itu tidak ada penyebutannya dalam nas, hanya saja untuk memudahkan penamaan, untuk membedakan dengan yang lain. Ya. Walaupun sebelum subuh atau mau jam 12 malam antum masuk masjid, ya jam 12 malam mau masjid, masuk masjid, mau duduk, apalagi tiduran itu, jangan duduk, jangan tiduran, sholat dulu dua rakaat. Kenapa? Karena Rasul demikian. Ya, ini hadis bahkan terjadinya itu hari Jumat, pas Rasulullah SAW khutbah, masuk seorang sahabat langsung duduk. Nah, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apa kamu sudah sholat dua rakaat? Belum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Idza dakhala ahadukumul masjid, fala yajlis hatta yarka rakaatain. Kalau kalian, salah seorang di antara kalian masuk masjid, janganlah dia duduk hingga sholat dua rakaat. Nah, sekarang berarti pertanyaannya kalau setelah azan, ya kan? Kalau setelah azan sudah dia langsung dua rakaatnya sholat qobliyah sunnah, maka dua rakaat sebelum duduk tadi sudah masuk ke dua rakaat, yakni sunnah tersebut. Jadi takhiyatul masjid itu bukan sholat tersendiri gitu ya. intinya menggugurkan ketika dia mau duduk di masjid itu harus sholat dua rakaat. Entah itu sholat dua rakaat ngepasi dengan dua rakaat qobliyah, silakan. Nah, gak apa-apa. Itu. Ya. Begitu juga ketika dia masuk sudah sholat yakni wajib, nggak perlu lagi dia sholat dua rakaat, sudah gugur. Dengan apalagi ini sholat wajib sudah menggugurkan, apalagi ini yang tiga rakaat, empat rakaat disyaratkan minimal dua rakaat. Nah, misalnya antum masuk masjid, wah belum witir tadi, saya mau witir satu rakaat, ini belum gugur wajiban, sholat dua rakaat dulu. Dua rakaat untuk menggugurkan kalau kamu mau duduk di masjid. Baru setelah itu satu rakaat witir. Paham maksudnya? Nah, misalnya antum mau masuk masjid. Sudah per sepertiga malam. Langsung mau witir. Antum kerjaan witir hanya satu rakaat. Ini kurang antum. Dua rakaat dulu. Kenapa? Ngamalkan hadis. Jangan duduk di masjid hingga dia sholat dua rakaat. Yang penting Rasulullah SAW menyebutkan yarka rakaatain. Dia sholat dua rakaat. Mau sholat apa saja silakan. Minimal dua rakaat. Tapi kalau antum tadi datang sholat witir satu rakaat, berarti belum gugur. Nah, disitulah para ulama berpendapat itu hukumnya wajib. Nanti akan dibahas pada pembahasan sholat sunnah, ya kan? Hukumnya wajib dua rakaat itu sebelum duduk di masjid. Bahkan mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang duduk mendengarkan khutbah ditegur oleh Rasulullah untuk sholat dua rakaat dulu sebelum duduk. Nah, demikian. Jadi kalau setelah adzan langsung sholat apa? Qobliyah. Qobliyah. Terus yang dua rakaat tadi gugur sudah, nggak ada lagi kewajiban nambah. Jangan empat rakaat. Pernah didapati oleh Abdullah ibn Umar, kalau nggak salah, Sa'id ibn Musayyab, ada orang sebelum subuh setelah adzan ini empat rakaat dia tunaikan. Dia terheran, sholat apa yang kamu kerjakan? Nah, terus dia orang ini jawab, apa kamu melarang saya sholat? Nah, orang sholat kok dilarang? Kata Sa'id bin Musayyab, saya tidak melarang sholat, tapi saya melarang kamu menyelisihi tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, tidaklah lebih dari dua rakaat sebelum subuh, itu tidak ada sholat lebih dari dua rakaat sebelum subuh. Dua rakaat. Dan Rasulullah bahkan dua rakaatnya adalah singkat, ringkas. Tidak panjang-panjang. Makanya dituntunkan adalah bacaan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena sunnahnya sholat subuh segera. Nah, segera dimulai dan diakhirkan selesainya dengan bacaannya yang panjang. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan sebutan khusus untuk sholat subuh itu Quran al-Fajri. Quran di waktu fajar. Dikatakan Quran karena seakan-akan dia membaca Quran panjang bacaannya. Itu untuk sholat subuh. Rakaatnya paling sedikit, tapi disunahkan bacanya paling panjang. Maka segera dimulai sholat subuh. Jangan ditunda lama-lama. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gak perlu tahiyatul masjid. Dia sholat sebelum zuhur dua rakaat sunnah itu sudah sekaligus tahiyatul masjid gitu, ya kan? Karena hadisnya jangan dia duduk hingga sholat dua rakaat, sudah tahiyat qobliyah zuhurnya itu sudah dua rakaat, apalagi kalau dia nanti qobliyah zuhurnya mau empat rakaat, dua rakaat salam boleh gitu. Jadi namanya berlebih-lebihan. Kata Rasulullah SAW, iyyakum wal hulu, hati-hati kalian dengan sifat hulu. Nah, karena yang demikian tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tidak dikerjakan oleh para sahabat. Sama halnya ketika sebelum subuh tadi ditegur oleh Sa'id bin Musayyab, kok kamu lebih dari 2 rakaat, salat apa itu? Nah, karena Rasulullah tidak pernah mengerjakan yang demikian lebih dari 2 rakaat. Mestinya masuk masjid, tahiyat masjid 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat, kan begitu? Enggak, ini salah. Langsung qobliyah subuh 2 rakaat, selesai. Tahiyat masjidnya sudah gugur dengan 2 rakaat qobliyah subuh tadi. Bisa dipahami? Nah, sehingga beda, karena enggak ada penyebutannya dalam hadis itu. Sholatlah kamu sholat tahiyatul masjid. Tidak. Tapi sholatlah 2 rakaat. Tidak dinamai. Intinya menggugurkan. Nah, sebagai bentuk di antara hikmahnya ikram. Memuliakan masjid. Tidak langsung duduk. Itu ibaratnya adalah permisi dulu. Sebelum duduk permisi. Yaitu kepada sahibul bait. Baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Nah, sholat dulu menghadap Allah, baru duduk di rumahnya. Ibarat kalau kamu mau masuk rumah, kulon nuwun dulu. Nah, kulon nuwun, izin dulu kan begitu. Langsung duduk, datang langsung duduk di rumah orang. Nah, itu ibarahnya yang disebutkan oleh para ulama. Nah, termasuk di antaranya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan, yakni kalau di Masjidil Haram, itu adalah dengan tawaf. Bedanya kalau di Masjidil Haram. Datang masuk itu adalah pertama kali, pertama masuk itu dengan tawaf. Kalau sudah tawaf, setelah itu silahkan. Ya ini mau datang lagi berikutnya, cukup 2 rakaat sholat. Nah, tapi kalau yang pertama kali dengan tawaf itu istilahnya minta izinnya memuliakan pemilik rumah, yakni baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sekarang ya hanin jazakumullah, kalau orang kasusnya ragu, ini tadi niat sholat fardu atau sholat sunnah. Nah, ya. Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni beliau mengatakan, wa in shakka hal nawa fardun aw naflan, kalau dia ragu apakah niatkan yang fardu atau sunnah, atammaha naflan, hendaknya dia sempurnakan sebagai sholat sunnah. Nah, kenapa? Kalau sholat fardu harus ada ta'yin. Ta'yin. Jelas fardulah kamu tadi memang pengen maghrib. Namanya maghrib kan fardu. Nah, kalau fardu itu memang sudah ada ta'yinnya. Beda dengan sunnah. Kalau sunnah ada sunnah-sunnah mutlak. Pokoknya sholat, ya sudah. Terserah. Nah, itu sunnah. Boleh. Tapi kalau fardu, mesti. Ya ini ada hanya jazakumullah namanya. Beda dengan sunnah. Misalnya, Jumat, antum masuk masjid, pokoknya sholat. Sholat 2, sholat lagi. Kamu sholatnya banyak kali. Tak hitung-hitung 18 rakaat. 2 salam. Sholat apa itu? Itulah namanya sholat mutlak. Kok sholat mutlak maksudnya? Pokoknya sholat, beribadah kepada Allah. Loh, memang ada tuntunannya? Ada. Ya, orang menunggu sampai datang imam. Boleh. Dia sholat terus. Selesai 2 rakaat. Salam, sholat lagi. 2 rakaat, salam, sholat lagi. Sampai imam datang baru berhenti sholatnya. Nanti pembahasannya. Sholat sunnah mutlak. Nah, ikhwan jazakumullah. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, kalau dia ragu dia apakah sholat sunnah atau sholat fardu tadi niatnya. Maka dia jangan batalkan sholatnya. Jangan batalkan. Sempurnakan sholat, karena Allah Ta'ala menyatakan, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalan-amalan kalian. Nah, di saat itu, dia niatkan sunnah. Sebagai sholat sunnah. Kalau kamu ragu. Nah, ya. Illa ayat Qur'an nawal fardu. Kecuali kalau dia ingat, dia niat fardu. Contohnya tadi sudah ada keinginan, sholat maghrib jelas. Kok ragu-ragu di tengah-tengah? Kamu tadi sudah niatkan maghrib atau belum? Sudah, tadi memang niatnya datang ke masjid mau sholat maghrib. Lah, tidak usah ragu kalau gitu. Hilangkan keraguan supaya was-was yang dibinci. Kadang setan datang pinter, ngasih was-was. Ragu-ragu kamu. Sampai lama berdiri mikirnya. Tadi sudah niat fardu belum ya? Niat fardu itu belum. Bingung dia nih, bingung. Nah itulah dipermainkan oleh setan dengan was-was. Nah, sehingga hilang khusyuknya, terus diambil was-was. Kaidahnya dulu telah kita lewat. Kalau kamu memang sudah tadi niatkan maghrib, ya sudah, itulah fardu. Kamu kan tahu namanya maghrib itu fardu, ya sudah. Gak usah ragu lagi. Nah, kaidah menyatakan, ikhwanul jazakumullah, bahwasanya fa innal yakin la tazulu syak, namanya suatu yang diyakini itu tidaklah bisa dihilangkan dengan sifat ragu-ragu. Ragunya yang dihilangkan, jangan yakinnya yang dihilangkan. Nah itu sehingga kecuali kalau dia ingat itu fardu qabla ayuh bisa amalan, sebelum dia melakukan amalan tersebut, takbir tadi sudah dia menghendaki mau sholat maghrib, ya sudah, berarti itu sholat fardu, gak usah ragu lagi. Kalau ada datang was-was, singkirkan itu was-was. Ini dari setan. Taut. Boleh taut. Karena Allah Ta'ala menyatakan, ya ini, faidah yang zagon nakat setan, nazgung fasta'id billah. Kalau setan itu mengganggu kamu dengan satu gangguan, menggoda kamu dengan satu godaan, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, dengan baca a'udzubillahi minasyaitan rajim. Naam. Ya. Boleh bahkan ihsan jazakumullah kemudian meludah ke arah kiri. Kalau enggak ada orang. Ya. Kalau ada orang itu nantang perkara namanya. Ya kan? Itu sunnah tapi diamalkan ketika situasi itu tidak mengandung bahaya. Kalau mengandung bahaya kamu meludah ke kiri 3 kali, nah, bikin geger masjid nanti. Nah, ada orang. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan dan keseluruhan, kita minta maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan hadis berikutnya, masih dalam kitab sholat tentang sutroh, pembahasan sutroh bagi orang sholat, pembatas di depan bagi orang sholat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.